Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian pada tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, bahwa usaha dia, usaha masing-masing hamba, apa yang telah dia amalkan ketika di dunia, سَوْفَ يُرَى, pasti akan dilihat, dia pasti akan melihatnya. فِي الْآخِرَةِ, di akhirat, فَيُمَيَّزُ حَسَنُهُ مِنْ سَيِّئِهِ, maka akan dipisahkan antara kebaikan-kebaikan dia dan kejelekan-kejelekan dia. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, kemudian akan dibalaskan baginya al-jazaa al-awfa, balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna, al-akmal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang telah beramal salih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan balasan kepada hamba-hamba yang berbuat jelek dengan azab yang penuh dengan keadilan dan tidak ada penambahan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Al-mustakmilu li jami'il amal al-hasanil khanis bil husna, yani balasan yang sempurna, yang disempurnakan untuk seluruh amalan-amalan yang baik dan amalan yang murni dengan al-husna, dengan kebaikan. Balasannya adalah surga Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan di sini butuhnya keikhlasan. Nam, al-amalul hasan al-khalis, amal yang dibangun di atas keikhlasan dan amalan yang dibangun di atas al-mutaba'ah, mencontoh kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan dilihat, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jal, walaupun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, di antara amalan itu ada amalan yang ringan, ada amalan yang paling kecil, pasti hamba itu akan melihatnya. Tidak ada satupun yang diluputkan, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Semuanya akan ditimbang. Wasayyi'u al-khalis bisu'a, kemudian pada amalan-amalan yang jelek, seorang hamba yang murni jelek, bisu', dengan kejelekan, dengan kejelekan, dengan balasan yang penuh keadilan, tidak ada kezaliman padanya, balasan yang setimpal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan azab itu azab yang sempurna, yang begitu menyakitkan. Wal mashubu bihasabihi, demikian pula amalan-amalan yang terkotori dengan ketidakikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang terkotori dengan kekufuran dan kesyirikan, semuanya akan dia dapatkan kelak pada hari kiamat, dan dia akan mendapatkan balasannya dengan penuh keadilan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan tuqirru bi'adlihi wa ihsanihi al-khaniqata kullaha, balasan yang mana balasan tersebut akan menjadikan tenang dan tenteram semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dibangun di atas keadilan dan ihsan, kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahmadullaha 'alaih, dan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih siapa? Ahlul Jannah, mereka benar-benar berbahagia dengan kenikmatan yang tidak pernah putus, dengan kenikmatan yang tidak ada kekurangan dan tidak ada kerusakan padanya, kondisi yang tidak ada keletihan, sakit dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang kurang. Mereka benar-benar akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang besar tersebut. Yang mana karunia itu, balasan tersebut, ya, tidak sebanding kalau diukur dengan perbandingan, tidak sebanding dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu adalah ihsan, itu adalah fadl, itu adalah karunia dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada ahlu al-jannah. Kemudian kata beliau, hatta inna ahlan nari layadkhuluna an-nara wa inna qulubahum mamlu'atun min hamdi rabbihim. Sampai-sampai penduduk neraka benar-benar mereka masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Padahal neraka apa? Isinya azab. Tidak ada satupun rohah. Tidak ada satupun sesuatu yang bisa menenangkan jiwa mereka, yang menenteramkan jiwa mereka. Semuanya kegundah gulanaan. Semuanya ya perasaan sakit. Tidak nyaman. Tersiksa. Nah, akan tetapi kulubahum, kalbu-kalbu mereka penuh dengan hamdi rabbihim, ya, pujian kepada Rabb mereka, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iqraru lahu, kemudian iqrar menetapkan bagi Allah Azza wa Jal bikamalil hikmati, akan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar adil menempatkan mereka di dalam neraka jahannam. Nah, hanya ada satu permintaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku, ya, ke kehidupan dunia, ke dalam kehidupan dunia, untuk aku bisa beramal salih, untuk aku bisa merevisi. Ya'zarifun, mereka mengakui akan kezaliman mereka. Ahlun nar, penduduk neraka, mengakui atas kejelekan perbuatan mereka. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil ketika memperlakukan mereka ya sedemikian rupa. Wa maqti anfusihim, dan juga mereka mencela, ya, mencela jiwa-jiwa mereka, memurkai jiwa-jiwa mereka, menyalahkan diri mereka. Kenapa tidak beramal salih? Nah, kenapa meninggalkan salat? Kenapa beribadah kepada patung-patung itu? Kenapa beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Wa annahumul ladzina awsalu anfusahum, dan bahwasanya mereka sendirilah yang telah memasukkan jiwa-jiwa mereka, yang telah mengantarkan diri-diri mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'tarifun, benar-benar mereka i'tiraf, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal, akan tetapi penyesalan yang tidak ada obatnya, penyesalan yang tidak bisa direvisi. Nah, oleh karena itu, nah, barakallahu fikum, masing-masing kita berupaya untuk terus ya memperhatikan apa yang kita amalkan dan terus mencari al-asbab, sebab-sebab yang bisa menjadikan diri kita istiqamah di jalan agama Allah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara yang mahal perkara yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang hamba adalah keistiqomahan. Ya, keistiqomahan dalam beribadah, mengerjakan salat, ya, amalan-amalan sunnah dan yang lainnya. Demikian pula keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian istiqomah dalam berpegang teguh dengan manhaj yang lurus, manhaj ahlu sunnati wal jamaah, itu adalah perkara yang sangat mahal. Ya, betapa banyak manusia mereka satu persatu berguguran. Ya, betapa banyak manusia mereka bergelimpangan dalam ujian untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan salat, ya, dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa auraduha syarral mawarid, dan mereka telah menempatkan diri-diri mereka pada posisi yang paling jelek. Nah, tidak ada tempat yang paling jelek pada hari akhirat, pada hari kiamat, kecuali apa? Neraka. Ya, sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Wa qad istadalla biqaulihi, dan sungguh ada orang-orang yang berdalil dengan firman Allah taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya tidak ada bagi seorang hamba, tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang telah dia usahakan. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali, ya, apa yang telah dia usahakan ketika di dunia. Man yara anna al-qurba la yufidu ihda'uha lil ahya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa al-qurb, kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, ya, kalau kita bahasakan ibadah yang dilakukan oleh dia, ya, oleh orang ini, la yufidu ihda'uha lil ahya wa la lil amwat, tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan sampai pahalanya kepada orang-orang yang hidup, dan tidak akan sampai kepada orang-orang yang telah mati. Hadza qaul, ini ada yang berpendapat demikian. Ibadah seseorang yang dilakukan kemudian dia niatkan, ibadah ini, salat sunnah ini saya hadiahkan untuk si fulan. Untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk kerabatnya, ataukah kaum muslimin secara umum. Dia hadiahkan kepada orang yang sudah mati. Mereka mengatakan, qalu li'anna Allah qal, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Bahwa sungguh tidak ada bagi seorang hamba pada hari kiamat kecuali apa yang telah dia usahakan. Apa maksudnya usahakan? Apa yang telah dia usahakan oleh dirinya sendiri. Ya. Mereka memahami berarti kalau usaha orang lain tidak akan bermanfaat bagi dia. Urusannya masing-masing. Amalan dia, ya, dia akan mendapatkan pahalanya. Amalan orang lain, ya, orang lain yang akan mendapatkan pahalanya. Fawsulu sa'yi ghairihi ilaihi munafin lidzalik, maka sampainya usaha ataukah ibadah orang lain kepada dirinya adalah perkara yang munafin, yang ternafikan, tidak mungkin ditiadakan, hal itu tidak akan terjadi. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa fi hadzal istidlal nadharun, maka pada pendalilan seperti ini, pendapat yang tadi kita dengarkan, ya, ada catatan, ya, tidak benar. Fa innal ayata innama tadullu ala annahu laysa lil insani illa ma sa'a bi nafsihi, karena ayat itu penunjukannya, hanyalah penunjukannya atas perkara annahu laysa lil insani illa ma sa'a bi nafsihi, tidak ada bagi seorang hamba kecuali apa yang telah dia usahakan oleh dirinya sendiri. Wa hadza haqqun la khilafa fi, poin ini adalah poin yang benar dan tidak ada perselisihan padanya. وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالسَّعِي غَيْرِهِ. Akan tetapi perkara tersebut tidak menunjukkan padanya, ya, لَيْسَ فِيهَا, tidak ada padanya yang menunjukkan bahwa hamba itu tidak akan mengambil manfaat dengan usaha dan ibadah orang lain yang ditujukan kepada dirinya, yang dihadiahkan kepada dirinya. إِذَا أَهْدَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرِ لَهُ, apabila ada orang lain yang memberikan hadiah berupa amalan salih untuk dirinya. Difahami maksudnya ya? Nah, jadi kalau ada yang memberikan hadiah berupa amalan salih, dia tujukan kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada kerabatnya. Nam hadza nam lahu manfa'ah. Kama annahu laysa lil insan, kemudian kata beliau memberikan permisalan, kama annahu laysa lil insan minal mal illa ma huwa fi mulkihi, sebagaimana seseorang itu tidak ada, yakni tidak memiliki dari harta kecuali perkara-perkara yang ada pada kekuasaannya, ya, dan harta yang ada di tangannya. Ya memang dia harta tersebut harta dia, misalkan dia punya rumah, punya mobil, punya ini, itu memang harta dia yang telah diusahakan dengan jerih payahnya dan seterusnya, itu harta dia. Akan tetapi wala yalzam min dzalik, tidak mengharuskan dari perkara tersebut, an la yamliku ma wahabahu lahu al-ghair min malihi alladhi yamlikuhu, ya, tidak mengharuskan bahwa dia tidak menguasai dan tidak memiliki harta yang dihibahkan, yang dihadiahkan oleh orang lain, dari orang lain, dari harta orang lain ini, nah, kepada harta yang dia miliki. Difahami? Pak Maskur difahami ya. Jadi kalau dia punya harta, nah misalkan 100 juta ya. Kemudian ada orang lain memberikan hadiah, nih 20 juta. Yang 20 juta ini milik siapa? Ya sudah milik dia. Ya. Milik yang diberikan hadiah ini, kan sudah diberikan hadiah, sudah dikasihkan, sudah diserahkan. Ya, bukan berarti sudah dikasihkan 20 juta, oh ini masih uangnya dia kan. Ya, atas usaha dia, tidak demikian. Sama dengan permasalahan tadi dalam masalah amalan, ketika misalkan dia telah beramal dengan amalan salih, dengan ibadah wajibnya, dengan amalan sunnahnya, kemudian ada orang lain yang memberikan hadiah kepada dia, ini saya sedekahkan, saya niatkan untuk kamu pahalanya, maka nah, perbuatan tersebut atau amalan orang lain itu akan memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bawakan ya fatwa dari yang lain, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan masalah memberikan hadiah amalan salih kepada al-ghair, kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita dengarkan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.